Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-44 sampai 45. Pada ayat yang ke-45 disebutkan wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah lebih mengetahui musuh-musuh kalian, siapa yang menjadi musuh kalian, dan Allah itu cukup sebagai pengurus dan sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Dalam kaitan dengan itu, dalam poin yang ketiga, nomor yang ketiga, ada ayat-ayat yang menerangkan siapa saja musuh orang-orang beriman. Yang pertama di surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat ke-60. Kalau di brosur kita di halaman 116 ya. Ayat-ayat yang menerangkan siapa saja musuh orang-orang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad-din wa khdhul man khadhalal muslimin وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. وأعدوا dan persiapkanlah oleh kalian lahum untuk mereka. Mereka siapa? Mereka musuh-musuh Islam ya. Apa yang dipersiapkan? Mastatotum, apa yang kalian mampu atau sekuat kemampuan kalian. Min kuwatin, dari kekuatan, berupa kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dari berupa kata apa namanya, kuda-kuda yang ditambatkan, kuda-kuda yang dipersiapkan, ribat itu ya, persiapan atau ditambatkan untuk perang. Turhibu nabihi, kalian menakut-nakuti dengannya, adu wallahi, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian. wa akharina dan orang-orang yang lain min dunihim selain mereka la ta'lamunahum kalian tidak mengetahui mereka Allahu ya'lamuhum Allah mengetahui mereka wa ma tunfiqu min syai'in dan apa yang kalian infakkan min syai'in dari sesuatu fi sabilillahi di jalan Allah yuwaffa ilaikum disempurnakan untuk kalian wa antum dan kalian la tudzlamun kalian tidak dizalimi kalian tidak dianiaya kalau kita lihat ayat ini kita dapatkan bahwa kita memang mempunyai musuh ya. Siapa itu ya kalau di sini kaitannya dengan orang-orang kafir orang-orang musyrik yang rasul diperintahkan rasul dan kaum muslimin diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi mereka melakukan iqdad ya, persiapan perang apa yang dipersiapkan ya apa yang mereka mampu yang di kemampuan yang dimiliki segenap kemampuan yang dimiliki min kuwatin dari kekuatan kalau Nabi mengatakan ala innal kuwata arromyu ala innal kuwata arromyu gitu. Tahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah kekuatan itu adalah memanah kalau di zaman kita ya kalau zaman dulu kan senjata yang bisa menyerang musuh dari jarak jauh itu kan panah kalau sekarang kan tidak hanya panah atau malah panah sudah kalah dengan senjata-senjata modern sekarang ini apa itu ya apakah itu apa meriam mitfa madafi atau sawarih apa rudal peluru kendali atau yang lainnya lagi ya. Jadi kita disuruh bersiap-siap menghadapi musuh dengan kekuatan yang mampu kita miliki. Maka kalau diambil apa istimbat hukum dari sini karena disuruh bersiap-siap dengan segala kekuatan sekuat kemampuan yang kita lakukan kita miliki, maka seharusnya di kalangan muslimin itu juga ada ahli-ahli yang mampu untuk membuat sekaligus mengoperasikan senjata-senjata tempur seperti itu, apakah itu peluru kendali, apakah itu meriam atau yang lainnya, tank atau yang lainnya lagi gitu ya. Jadi kalau saja semua muslimin tidak ada yang mampu, maka wajib bagi muslimin untuk menyekolahkan atau mendidik orang untuk memiliki kemampuan yang seperti itu gitu. Jadi karena apa? Karena mastato'tu min kuwatin, sekuat kemampuan. Ketika kita bisa melakukan harus kita lakukan. Tentu tidak semuanya orang kabeh iso mengemudikan tank atau bisa menentukan koordinat peluru kendali mengendalikan peluru kendali tentu tidak semua tapi harus ada di kalangan muslimin yang mampu melakukan hal yang seperti itu termasuk pembuatannya membuat roket atau membuat peluru kendali untuk melawan musuh Islam kan gitu ya. Kenapa karena memang sekarang ini zamannya zaman yang seperti itu. Ya tentu kalau perang terjadi di zaman sekarang ketika senjata-senjata modern itu masih ada kalau melawannya dengan panah ya akan kalah terus itu. Memang panah bisa membunuh orang dari jarak jauh tapi kalau dibandingkan dengan jangan dengan meriam dengan senjata otomatis saja lah senapan otomatis yang bisa menembak dari jarak berapa kilo itu 1 atau 2 kilo sniper-sniper itu kan ya ya tetap kalah dibandingkan dengan tetap lebih menang dibandingkan dengan panah atau panah tetap kalah dibandingkan dengan mereka. Maka walaupun Nabi mengatakan ala innal quwwata ramyu, tapi kemudian ulama mengambil istimbat dari situ, kalau ramyu di zaman sekarang ya tadi madafi atau sawarih itu tadi, meriam atau peluru kendali gitu ya. Juga dengan ribatil khail dengan kuda-kuda perang yang dimaksud tentunya adalah kendaraan gitu. Karena sekarang sudah tidak lagi berkuda, perangnya itu sudah dengan berkendaraan, maka kendaraan-kendaraan juga harus dikuasai oleh muslimin. Artinya muslimin harus mampu membuat itu dan harus mampu mengoperasikannya, gawe dan bisa mengoperasikan itu. Apakah kapal-kapal induk itu kan ya, aircraft carrier, pembawa-pembawa pesawat itu yang membawa pesawat-pesawat tempur, ataukah pesawat tempurnya sendiri, atau kapal-kapal perang yang lebih kecil daripada kapal induk itu juga harus dimiliki oleh muslimin. Artinya muslimin harus memiliki, mampu memproduksi itu dan mampu menggunakannya gitu. Lah dengan itu turhibu nabihi atu wallahi wa atu wakum, dengan itu kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Karena dalam kamus militer itu kan dikenal kalau kita pengen aman maka kita harus kuat, kalau kita pengen damai maka kita harus siap perang. Karena perang itu munculnya bukan dari kita tapi dari orang lain. Kalau kita pengen jadi kalau kita pengen aman kita harus kuat, memperkuat pasukan perang, memperkuat kemampuan sendiri. Ketika kita kuat maka kita jadi aman. Amannya kenapa? Karena musuh itu jadi tidak berani menyerang. Karena musuh tidak berani menyerang maka jadi aman negaranya. Kalau kita pengen damai kita harus siap perang. Kenapa? Karena perang itu seringkali yang memulai adalah dari luar. Jadi kalau kita siap perang maka kita jadi damai. Kenapa? Karena musuh-musuh tidak berani menyerang. Lah ini ada sebuah negara bersiap untuk berperang maka mereka tidak akan berani macam-macam sehingga kita jadi damai. Itu gitu ya. Itu dalam kamus militer seperti itu. Maka setiap negara di dunia ini yang kita kenal kan mereka memiliki pasukan perang, pasukan tempur. Semakin kuat pasukan tempurnya maka semakin negara lain jadi takut untuk menyerang. Akhirnya dampaknya negaranya jadi aman gitu loh. Aman kenapa? Lah karena tidak ada serangan dari musuh gitu. Itu sudah sejak dulu seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari Rasulullah dulu ya. Beliau ketika sudah diizinkan untuk berperang, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, seperti disampaikan kemarin itu ya. Sudah diizinkan untuk berperang, maka kemudian Nabi melancarkan perang. Awalnya niatannya adalah mencegat kafilah dagangnya Quraisy dari Syam menuju Mekah, biasanya melalui wilayah sekitar Madinah, sekitar Yathrib. Maka Rasul bersama para sahabat jumlahnya 300-an orang mencegat kafilah dagang itu untuk merampok gitu, dirampok, diambil, mungkin ditawan, dijadikan budak yang kalah kan ya. Itu perang pertama yang dilancarkan oleh Rasulullah sesudah turunnya ayat perkenan Allah untuk berperang, untuk membela diri itu tadi. Lah lantas Abu Sufyan yang jadi kepala, yang jadi ketua dari kafilah dagang tadi tahu, wah ini kita ada pergerakan pasukan dari Madinah. Tahu karena dia lihat kotoran unta, ada kotoran unta, dilihat di dalam kotoran unta itu ada biji kurma. Biji kurma, wah ini kurma Madinah ini untanya wong unta Madinah ini. Artinya ada pergerakan pasukan dari Madinah hendak mencegat kita. Maka dia segera mengirim utusannya memberitahu Mekah dengan kuda cepat gitulah ya, lari memberitahu ke Mekah. Kemudian dia sendiri menempuh jalur yang belum pernah dilalui oleh orang, jalur menyisir pantai gitu. Jadi kalau kita lihat Jazirah Arab itu kan ya, kita lihat maka di situ ada jalur yang menyisir pantai dari utara sampai ke selatan, sampai ke Jeddah barangkali gitu, kemudian belok ke Mekah itu melewati situ sehingga tidak ketemu dengan Rasulullah dan sahabat yang mencegat dia di jalan yang biasa dilalui oleh kafilah dari Syam gitu. Akhirnya ketika sudah sampai, berita sampai ke Mekah, lalu dari Mekah muncul dikirimkan satu pasukan yang jumlahnya hampir 1000 orang atau hampir 1000 orang, dipimpin oleh tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal, termasuk Utbah bin Rabi'ah gitu ya, orang-orang tokoh-tokohnya termasuk Umayyah bin Khalaf dan seterusnya dipimpin untuk mencegat mencegat pasukan Nabi. Akhirnya bertemulah mereka di Badar, terjadilah perang Badar Kubro yang dikenal itu ya, perang Badar itu. Nah ini sekali lagi, ini Nabi keluar itu bukan semata-mata untuk mencegat kafilah dagang, tapi lebih kepada menjamin keamanan di Madinah juga. Kenapa? Karena kalau satu wilayah, satu negara, anggaplah waktu itu ada negara Mekah, negara Madinah gitu, anggaplah begitu ya, maka dia mengirimkan pasukan untuk berperang, maka itu tanda bahwa negara itu kuat. Kenapa? Karena dia bisa mengirim pasukan. Kirim pasukan artinya di negaranya itu adalah negara yang kuat, negara yang sudah aman, itu begitu. Karena kalau tidak, tentunya secara logika orang akan lebih memprioritaskan penanganan internal dulu, bagian dalam dulu, konsolidasi dulu kan gitu, baru keluar. Lah ini kok sudah keluar, berarti akan ada kekuatan di dalam sana. Itu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di menjelang wafat beliau. Beliau ketika menjelang wafat, beliau mengatakan kepada para sahabat, berangkatkan pasukan Usama. Pasukan Usama, Jaisu Usama. Usama itu adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Ya. Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi anak dari anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah. Dulu bekas budaknya. Pasukan Usama itu pasukan yang isinya hampir seluruh sahabat termasuk di situ, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, Utsman, Ali, itu jadi anggota pasukan Usama. Sedangkan Usama pada waktu itu masih sangat muda, usianya 18 tahun, masih sangat muda. Lah Rasul di akhir hayat beliau menyuruh untuk segera para sahabat segera mengirimkan pasukan Usama bin Zaid ini. Sampai akhirnya pasukan Usama kemudian berangkat. Ketika berangkat tidak berapa lama, jadi masih berada di sekitar Madinah, terbetik berita bahwa Rasul wafat. Akhirnya pasukan ini balik ke Madinah kalau Rasulullah wafat. Maka ketika berada di Madinah ada beberapa kejadian ya, kejadian wafatnya Rasul diiringi dengan beberapa kejadian lain. Akhirnya singkat kata Abu Bakar kemudian dibaiat menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal pertama, perintah pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah kirimkan kembali pasukan Usama, keluarkan pasukan Usama itu. Maka para sahabat kemudian berkeberatan, mereka mengatakan, ya Khalifatah Rasulillah, ya Khalifah Rasulillah, kalau engkau mengirimkan pasukan ini, maka Madinah akan menjadi kosong. Kalau kosong, rentan serangan musuh gitu. Karena semua sahabat-sahabat penting, sahabat-sahabat utama ada di situ. Kalau ini berangkat, Madinah kosong, tidak ada yang melindungi pasukan perangnya, maksudnya musliminnya, karena habis banyak dikirim, akhirnya yang tersisa tinggal wanita dan anak-anak saja. Wah, ini rentan diserang musuh, bagaimana itu? Mohon dipertimbangkan lagi keputusan itu. Maka Abu Bakar tetap bersikeras, tidak, saya tidak akan menahan sesuatu yang sudah dikirimkan oleh Rasulullah. Rasul sudah mengatakan kirimkan pasukan Usama, ya kirimkan betul, jangan diganti perintahnya Rasulullah itu tadi, gitu kan ya. Tapi yang terjadi akhirnya Umar maju menghadap kepada Abu Bakar, mengatakan bagaimana jika orang-orang itu datang kemudian mereka mencabik-cabik istri kita gitu. Karena istri-istri kita tinggal, mereka datang kemudian berbuat buruk kepada istri-istri kita. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak peduli dengan istri-istri kita, pokoknya Rasul menyuruh begitu, laksanakan seperti itu. Kemudian Umar masih ngeyel lagi, baik, kita tidak pedulikan dengan istri kita, tapi bagaimana dengan Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi yang ada di Madinah? Nanti kalau orang-orang itu datang kemudian menawan istri-istri Nabi, bagaimana istri-istri Rasulullah, bagaimana? Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi saya lebih suka istri-istri Nabi itu dicabik-cabik oleh serigala daripada saya harus menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya ceritanya. Jadi akhirnya pasukan Usama berangkat dan Subhanallah, ternyata hikmah dari perintah Rasul tadi, karena Abu Bakar bersikukuh melaksanakan perintah Nabi, akhirnya justru musuh-musuh Islam yang sudah merencanakan untuk menyerang Madinah justru tidak jadi. Kenapa? Karena dari Madinah muncul pasukan. Pasukannya besar, orang sahabat-sahabat utama ada di situ. Selain Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar kemudian meminta agar Umar menemani dia di Madinah, dia tidak berangkat, yang lain-lainnya berangkat bersama pasukan Usama. Sehingga musuh-musuh Islam jadi khawatir, wah ini yang keluar saja sudah sedemikian besar, kayak yang di dalam sebesar apa itu, padahal yang jero enek wong itu. Itu yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu. Dan sekian ratus tahun kemudian ditiru oleh orang-orang Cina itu. Orang-orang Cina di negaranya sana, mereka punya taktik begitu. Namanya istana kosong. Istana kosong itu jadi dibuat sedemikian rupa sehingga musuh itu hampir sama dengan ini ya, tidak persis sama, hampir sama. Musuh itu jadi ragu-ragu mau menyerang. Jadi ketika biasa di sana kan satu daerah, satu kota itu dikelilingi oleh benteng. Tembok benteng mengelilingi kota, biasa begitu ya. Zaman-zaman dulu memang seperti itu, termasuk di Arab juga begitu. Ketika musuhnya sedemikian besar, musuhnya sangat besar, yang terjadi raja itu atau apa namanya, raja atau kaisar itu justru malah menyuruh rakyat di kota tadi mengungsi seluruhnya, mengungsi di gunung atau di mana, semuanya pergi. Di situ cuma ditinggalkan raja saja, mungkin dengan pasukan-pasukan utamanya itu, tidak begitu banyak. Pasukan yang lain semuanya mengungsi semuanya, tidak ada yang tinggal di kota. Lalu kota itu kemudian dibuka, pintu gerbangnya dibuka, jalan-jalan dibuka semuanya, nggak ada yang tertutup sama sekali. Akhirnya musuh itu ketika melihat, lagi biasanya benteng itu dijogo, ditutup, dijogo, sing jogo akeh, lagi kok malah kosong, blong, ora enek uang sama sekali. Gitu. Akhirnya mereka jadi malah curiga lah, jangan-jangan ini jebakan ini. Ini jebakan, kita masuk nanti kita dihancurkan oleh mereka-mereka delik itu. Akhirnya malah enggak jadi nyerang gitu. Tidak jadi menyerang gara-gara apa lagi? Kosong kayak didelok orang enek wong. Apa telik sandi, mata-matanya dikirim delok, betul-betul enggak ada orang. Rumah-rumah kosong, enggak ada orang sama sekali. Wah, mereka khawatir nanti bersembunyi di satu tempat, apa di istana atau di mana, begitu kita masuk kita dihancurkan di dalam kota itu, habis kita kalau gitu. Jadi justru ketika melihat kosong itu mereka berpikir sudah sangat banyak pasukan yang berada di situ, cuman memancing kita supaya masuk, nanti kalau kita masuk kita dihancurkan. Jadinya malah sudah nyerang, jadinya malah aman. Ya tentunya ada kemungkinan yang kedua, tentunya nyerang betul, akhirnya ya kalah betul. Ada kemungkinan kedua, tapi yang terjadi seringkali adalah seperti itu. Gitu ya, kembali ke sini tadi. Jadi salah satu cara untuk menjaga, atau malah mungkin satu-satunya cara ya, untuk menjaga, untuk agar kita kuat itu, ya kita harus agar kita damai itu kita harus kuat, atau agar kita aman kita harus kuat. Maka kembali ke ayat ini tadi, turhibu nabihi atu wallahi wa atu wakum. Ini yang kemudian orang-orang menyebutnya dengan irhab ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan teror itu, murhib atau irhabiyun, para teroris itu kalau kata mereka begitu. Itu memang tujuannya persiapan tadi untuk meneror, untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian, juga orang-orang lain yang kalian tidak tahu. Karena musuh Islam itu bukan hanya yang kita tahu, juga orang-orang yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jadi Allah tahu musuh-musuh Islam itu siapa saja, kita tidak semuanya tahu. Tidak harus kita tahu, tapi dengan kita melakukan iqdad, persiapan kekuatan, menggalang kekuatan, mengkonsolidasikan kekuatan, maka musuh-musuh Islam itu jadi takut, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, gitu kan ya. Yang penting kan itu, ketika sudah takut jadinya tidak menyerang, ketika tidak menyerang jadinya aman. Jadi dampaknya ke arah sana, itu begitu ya. Jadi kalau demikian halnya, maka menakut-nakuti orang-orang kafir atau menakut-nakuti musuh Islam, orang musyrik, orang kafir maupun yang lainnya, orang-orang ateis, orang-orang komunis juga termasuk ya, orang tidak bertuhan, itu disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di zaman sekarang kadang-kadang disebut dengan perang urat saraf. Belum perang fisik tapi perang urat saraf. Jadi meden-medeni, menakut-nakuti. Menunjukkan kekuatan tujuannya agar orang takut. Dan itu dikenal sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, defile pasukan kan gitu kan ya, baris, baris berbaris, kemudian latihan dan seterusnya. Begitu itu untuk menakut-nakuti musuh. Sehingga musuh Islam berpikir, wah ini jebule wong Islam ini jik kuat, gimana sik berhitung dulu, kan gitu kan ya. Termasuk yang terjadi sekian bulan yang lalu di Jakarta, ada aksi bela Islam pertama, aksi bela Islam kedua, itu Allah kehendaki, gitu loh ya, dikehendaki oleh Allah, Allah wujudkan seperti itu, dan itu jadi kekuatan besar yang menjadikan orang-orang itu takut. Termasuk musuh-musuh yang tidak kelihatan, mereka jadi berhitung, ternyata muslimin masih bisa dihimpun sedemikian besarnya, gitu ya. Sehingga mereka takut, sehingga hal-hal yang mereka rencanakan sebelumnya mungkin akan ada rescheduling, ditata ulang, gitu. Rencananya ditata ulang, ternyata jadi seperti ini, maka kita harus mengulang perhitungan lagi, tidak seperti perhitungan kita. Lah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, karena iqdad itu disuruhkan, maka kita juga melakukan iqdad. Iqdad itu hukumnya wajib, sekuat kemampuan masing-masing, gitu ya. Sekali lagi, nanti kalau misalnya ada orang tanya, seperti kemarin disampaikan juga, ditanya, loh, kamu kok siap-siap perang, kenapa? Lah, memang disuruh oleh Allah seperti itu. Lah, kamu mau menyerang siapa? Lah, tidak menyerang siapa-siapa, untuk bersiap-siap saja. Kenapa? Lah, karena tadi, dalam kamus militer dikenal kalau kita pengin aman ya kita harus kuat. Kalau kita pengin damai kita harus siap perang. Kalau masih dikejar lagi kita tanyakan saja kepada mereka orang-orang yang menanyakan itu, lantas apa gunanya tentara kita itu, Tentara Nasional Indonesia TNI. Mereka berlatih setiap hari, setiap saat, kemudian mengadakan pembaharuan, merekrut orang-orang baru, memperbaharui alutsista itu, apa alat utama sistem persenjataan dan seterusnya itu diperbarui. Kenapa itu? Tujuannya kan supaya negara ini aman. Kan bukan untuk menakut-nakuti penduduknya, warganya kan tidak. Justru untuk menakut-nakuti musuh dari luar supaya tidak berani menyerang Indonesia. Tujuannya supaya Indonesia jadi aman. Begitu. Sama dengan kita juga seperti itu. Kita melakukan persiapan tujuannya agar negara kita ini aman, aman dari serangan musuh. Kan gitu. Karena masih ada orang-orang yang siap mempertahankan dirinya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan negaranya, kan gitu. Sehingga itu justru membantu mereka, membantu para petugas, para penjaga keamanan dalam menjaga keamanan, bukan malah mengganggu, tidak, justru untuk membantu mereka. Kemudian wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum, apa yang kalian infakkan di jalan Allah iwafa ilaikum, disempurnakan untuk kalian, maksudnya disempurnakan ganjarannya, disempurnakan balasannya, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak dizalimi. Apa saja yang sudah kita infakkan fi sabilillah maka pasti akan dibalas dengan balasan yang sempurna, tentunya bila niatan kita ikhlas karena Allah tanpa ada niatan yang lain, okay? Tanpa ada riya atau sum'ah atau yang lainnya lagi, maka akan dibalas oleh Allah, disempurnakan balasannya. Lah, penyempurnaan balasan itu kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, kita bisa dapatkan bahwa bagaimana ketika seseorang menginfakkan kuda, seekor kuda di jalan Allah yang dia itu sudah diberi tali kendali, siap untuk digunakan untuk berperang, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan 700 kuda yang semuanya bertali kendali, bertali kekang itu tadi. Balasannya dari apa yang dia berikan di dunia, gitu kan ya. Jadi kalau sekarang mungkin bukan kuda, apa sepeda motor atau mobil barangkali begitu, digunakan untuk fisabilillah, untuk jihad fisabilillah, maka satu mobil yang dia nafkahkan maka akan dibalas dengan 700 mobil nanti di akhirat. Tentunya dengan mobil yang jauh lebih bagus dari mobil yang ada di dunia ini. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Oleh karenanya maka, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau untuk urusan fisabilillah, baik untuk berjihad atau yang lainnya lagi, fisabilillah, okay, maka kita jangan tidak ikut urun. Marilah kita ikut urun, walaupun sedikit, kecil, walaupun kita punyanya sedikit, ya kita berikan sedikit. Allah lebih tahu kemampuan kita, kan gitu. Allah lebih tahu kemampuan kita, sehingga kita jadi ikut punya andil. Walaupun andilnya kecil, tapi oh, namanya kecil itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kan besar. Jadi kita kadang-kadang, wah, ini mosok saya masukkan kotak infak masjid cuma 500 rupiah. Loh, jangan dilihat 500 rupiahnya, tapi lihatlah bagaimana kesungguhan kita di dalam berinfak itu tadi, gitu. Ketika kita punyanya cuma sedikit, punya 5.000, berinfak 500, ya berarti kan 10% dari uang kita. Kita sudah menginfakkan 10% dari uang kita, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelipat gandaan yang sangat banyak, sangat besar. Demikian pula kalau itu bukan infak, kembali ke depan lagi tadi sedikit, demikian juga dengan iqdad yang kita lakukan tadi. Tentunya sebesar skala iqdad kita itu pula, sebesar itu juga dampak yang ditimbulkan. Secara zahir begitu. Misalnya ada orang lari-lari gitu ya, lari-lari keliling untuk iqdad, persiapan tadi, bersiap-siap untuk mempersiapkan diri untuk berperang, membela agama Allah, membela milik kita. Kemudian karena yang lari jumlahnya cuma 20 orang, ya tentunya ada dampaknya kan. Tapi kan ya alah ming 20 kan gitu. Kecil dampaknya. Tapi coba kalau yang lari-lari itu jumlahnya 100 orang, kan dampaknya lebih besar. Tapi kita jangan meremehkan yang kecil itu, karena kecil pun ada dampaknya, apalagi kalau dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi di sebagian perang yang dilaksanakan Rasulullah SAW, perang Badar itu kan ya. Jadi Allah melipatkan jumlah muslimin di depan mereka dan melipatkan jumlah musyrikin di depan orang-orang beriman. Jadi seperti berkali-kali lipat, sehingga jumlah yang sedikit itu tampak sebagai jumlah yang besar, kan gitu. Jadi kalau itu terjadi, tentunya ya orang-orang itu akan menjadi takut. Walaupun kita wong sithik, tapi karena ditampakkan oleh Allah dalam jumlah yang besar, dan Allah mampu untuk melakukan itu, sangat-sangat mampu untuk melakukan itu, sehingga muslimin, orang-orang musyrik, orang-orang musuh-musuh Islam, musyrik dan kafir atau yang lainnya lagi, orang-orang munafik, jadi ketakutan bila melihat muslimin yang melakukan itu tadi. Maka sekali lagi ya, sekecil apapun yang kita lakukan, maka jangan dianggap sepele. Demikian juga nanti, bukan utamanya masalah iqdad ya, karena kita juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi zaman yang semakin lama semakin rusak. Karena Rasul mengatakan begitu, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'duhu syarrun minhu. Tidak datang kepada satu manusia, satu zaman pun, kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya, daripada zaman itu. Artinya zaman semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin buruk. Ketika zaman sudah semakin buruk itu, maka tentunya persiapan kita untuk menghadapi zaman ke depan itu harus lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Selain persiapan-persiapan tadi, juga mempersiapkan keilmuan yang cukup untuk menghadapi zaman itu. Karena kan ketika seseorang atau masyarakat sudah semakin rusak, cara dandaninya itu kan juga lebih sulit toh, daripada ketika tidak terlalu rusak. Lah, kesulitan itu tentunya akan bisa diatasi dengan keilmuan yang cukup di dalam mengatasi zaman itu tadi. Keilmuan yang cukup diperoleh dengan cara belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang cukup itu tadi, kan gitu. Gampangannya begini. Di zaman dulu orang dengan khatam juz amma atau banyak punya pemahaman tentang 1-2 juz dari Al-Qur'an cukup untuk mengajar orang, karena keadaannya tidak sedemikian buruk gitu. Tapi di zaman-zaman kemudian, karena sudah sedemikian buruk, orang punya itu tidak cukup untuk menyelesaikan. Dia harus khatam Quran seluruhnya, belajar Quran total 30 juz, paham isinya, paham maknanya, sehingga dia bisa mengajarkan, bisa mengentaskan orang dari ketersesatan, kan gitu. Tidak cukup dengan itu, dia harus paham sekian banyak hadis untuk bisa memahami apa sabda, perintah dan larangan Rasulullah sehingga dia bisa membawa umat ini kepada sesuatu yang lebih baik. Itu kan gitu. Lah, oleh karenanya dibutuhkan orang-orang yang seperti itu. Nah, gini ya. Jadi kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah sepuh, sudah tua ini, dulunya kita sudah kebacut, kebacut karena ngajinya telat, sudah usia puluhan, 30, 40 tahun baru ngaji begitu. Sehingga cara sinau gitu ya wis ra kaya mbiyen jaman cek nom itu, kemampuannya jauh. Maka ya anak-anak kita, kita persiapkan untuk itu. Gitu loh ya. Dididik mereka dengan didikan yang baik, didikan din, agar mereka menjadi orang-orang yang nantinya akan membawa masyarakat ini, membawa umat ini ke arah yang lebih baik ketika kerusakan sudah sedemikian rupa dahsyatnya. Gitu kan ya. Sehingga sekali lagi keadaan-keadaan itu menyebabkan kita perlu menyiapkan generasi penerus yang jauh lebih pintar daripada kita dalam urusan din, memahami Al-Quran jauh lebih baik daripada kita, memahami hadis jauh lebih baik daripada kita. Karena sekali lagi sekarang ini semakin lama semakin buruk. Sudah pernah saya sampaikan di sini juga, dulu waktu saya masih kecil TV itu cuma satu, TVRI saja. Itu pun mainnya cuma sore hari. Sore hari sampai malam, nanti malam jam berapa itu sudah mati, sudah enggak ada TV lagi. Kalaupun ada di hari libur, hari Ahad biasanya ada sejak pagi. Lah sekarang TV-nya banyak, enggak tahu jumlahnya berapa, itu mungkin belasan atau puluhan stasiun televisi, belum yang lokal, mungkin bilang sampai ratusan barangkali ya. Dan jam tayangnya itu sudah tidak pakai jam, sudah 24 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 11.59. Jadi sudah terus bertayang terus. Dan yang disajikan kebanyakannya kemaksiatan, kemaksiatan. Dan orang-orang untuk menikmati itu mudah sekali. Tidak harus memiliki TV. Kalau zaman dulu orang beli televisi, apalagi televisi berwarna, mungkin se-RT cuma satu orang yang punya itu. Karena mahal harganya. Nah, sekarang sudah sangat murah. Sudah sedemikian murahnya sehingga semua orang bahkan di setiap kamar di rumah itu mungkin ada televisi ada di situ sehingga bisa menikmati dari kamarnya sendiri-sendiri. Lah ini kan kerusakan demi kerusakan gitu. Maka nanti akan muncul orang-orang yang tidak paham din, semakin banyak orang yang tidak paham sehingga banyak ajaran-ajaran din yang disia-siakan, tidak dijalankan gitu. Ada orang yang meninggal tidak segera dibagi warisannya, kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Padahal Rasul sudah menyuruhkan supaya segera dibagi warisan itu, tapi tidak dilakukan, akhirnya jadi masalah. Salah satu anggota atau ahli warisnya ada yang meninggal, jadi masalah lagi bagaimana pembagiannya, kan gitu. Itu yang terjadi. Kemudian pergaulan laki-laki perempuan semakin lama sudah semakin rusak. Kalau zaman dulu orang cuma yang-yangan pacaran, kalau sekarang orang sudah biasa berzina, na'udzubillahi min syarri dzalik, sudah banyak melakukan hal-hal yang seperti itu, bahkan tidak hanya berzina, tapi sudah melebihi batas. Berzina tidak dengan lawan jenis, tapi juga dengan jenis yang sama. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, termasuk dengan penyimpangan-penyimpangan seksual yang sedemikian banyak terjadi di masa kita sekarang ini. Artinya sekali lagi, untuk memperbaiki itu tadi, untuk memperbaiki bahwa zaman semakin lama semakin buruk, iya, tapi kan tidak mengecualikan adanya satu kelompok, satu komunitas yang baik gitu. Bukan berarti semua orang buruk, tidak, zamannya iya, zamannya semakin buruk, tapi akan ada orang-orang baik yang senantiasa memperbaiki keadaan. Tentunya tidak akan total sebagaimana dulu ya, sebagaimana sebaik zaman dulu tentunya tidak, tetapi bagaimanapun juga akan ada perbaikan demi perbaikan yang itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya saya nasihatkan kepada anak-anak saya, anak-anak ma'had, belajarlah yang sungguh-sungguh, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, mohonlah keberkahan dengan ilmu itu tadi. Karena kalau ilmu itu tidak barokah, tidak berkah, nanti justru akan menyimpangkan orang, menjadikan dia jauh dari din, menjauhkan dia jauh dari Allah. Punya ilmu tapi ilmunya digunakan untuk minteri orang, ngapusi orang lain sehingga dia dapat keuntungan duniawi dengan ilmunya itu. Bisa, bisa. Kan ada ulama su itu, ulama buruk, ulama ud dunia. Ulama dia berilmu tetapi menggunakan ilmunya untuk mencari bagian dari dunia. Padahal yang dikehendaki adalah ulama warasatul anbiya, ulama-ulama ul khair, ulama-ulama yang baik, yang tidak mengajak kecuali kepada kebaikan, tidak mengajak kecuali kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Maka sekali lagi ya, kalau kita belajar, belajar yang sungguh-sungguh, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, plus kita mohon keberkahan dengan ilmu kita tadi, supaya menjadikan kita menjadi lebih baik, dan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang akan memperbaiki keadaan umat ini sekuat kemampuan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man aatana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ingin meninggalkan tempat.